Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Adabul Mufrad tentang Iyadatul Marda, keutamaan menjenguk orang yang sakit. Di dalam bab ini beliau rahimahullah ta'ala membawakan beberapa hadis-hadis dari Nabi SAW dan telah kita ambil hadis yang pertama, yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang menunjukkan bahwasannya iyadatul marid menjenguk orang yang sakit ini termasuk min asbabi dukhulil jannah. Di antara keutamaannya adalah bahwasannya menjenguk orang yang sakit itu termasuk dari salah satu sebab seorang hamba bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ambil hadis yang berikutnya, itu hadis yang ke-516. Qala al-mu'allif al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Ayyub qala haddathana Syababah qala haddathana al-Mughirah ibn Muslim an Abi Zubair an Jabir qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ummi Sa'ib wa hiya tuzafzifu فقال مالك فقال مالك قالت الحمى أخزاها الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبث الحديد. Berkata al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, haddathana Ahmad ibn Ayyub, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Ayyub, qala haddatsana Syababah, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Syababah. Qala haddatsani Al-Mughirah ibnu Muslim, beliau mengatakan telah menceritakan kepadaku Mughirah ibnu Muslim an Abi Zubair, dari Abu Zubair an Jabir, dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi Sa'ib. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menjenguk kepada ummu As-Sa'ib. Wa hiya tuzafzifu, dalam keadaan ketika itu ummu As-Sa'ib beliau tuzafzif ay tarta'idu min syiddatil humma. Yang mana ummu As-Sa'ib ketika itu dalam keadaan sakit dan dia sedang tuzafzif tartait min syiddatil humma, beliau sedang menggigil karena demam yang tinggi, demam yang sangat yang beliau rasakan. Faqala malak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummu Sa'ib, malak, bagaimana keadaanmu atau apa yang kau rasakan sekarang? Qalat al humma akhzaha Allah, atau sebelumnya malak. Di dalam lafaz ini terdapat faedah sebagaimana yang sering kita sebutkan tentang bahwasanya al-marid itu yus'al, orang yang sakit itu hendaknya ditanya bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya. Wa su'alul marid min babil muwasah, dan tentunya bertanya kepada orang yang sakit tentang keadaannya ini termasuk bab memberikan hiburan kepada orang yang sakit. Ketika dia diperhatikan, ada yang bertanya kepadanya, tentu dia akan merasa senang ketika ada saudaranya yang menanyakan tentang keadaannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjenguk orang yang sakit, beliau selalu mendoakan menyenangkan keadaannya atau bahkan mendoakan kebaikan untuk mereka. Qalat, ketika itu Ummu Sa'ib ketika ditanya tentang keadaannya, beliau menjawab, al-humma akhzahallah, aku sedang tertimpa dengan penyakit demam. akhzahallah, semoga Allah Ta'ala menghinakannya, menghinakan penyakit demam tersebut. Dan di dalam lafaz yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, al-humma la barakallahu fiha, penyakit demam semoga Allah Ta'ala tidak memberikan barakah kepadanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Naam, karena itu adalah ucapan yang tidak baik, ucapan yang tidak bagus. Mah la tasubbiha, mah ay yakfi, cukup. La tasubbiha, janganlah engkau mencela penyakit demam. Jangan engkau mencela al-humma, jangan engkau mencela penyakit demam tersebut, karena itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Karena sungguhnya nam al-marid mahma syadda bihil marad la yajuzu lahu an yasubbaha. Karena sungguhnya orang yang sedang tertimpa dengan suatu penyakit, apapun itu jenis penyakitnya, bagaimanapun penyakit yang sedang dia rasakan, sesungguhnya orang yang sakit tidak boleh mencela penyakit yang sedang dia derita. Mengapa demikian? Karena penyakit tersebut hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menetapkan musibah tersebut menimpa kepada dirinya. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin, dia wajib untuk bersabar. Seorang hamba ketika dia menerima musibah, mendapatkan ujian dan cobaan, yang wajib adalah dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ketika dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelapangan, yang wajib adalah apa? Bersyukur. Ketika mendapatkan musibah, yang wajib adalah bersabar. Sehingga Nabi SAW ketika itu menegurnya dan menasehatinya. Qala fa innaha tuzhibu khotayal mu'min kama yuzhibul kiru khabathal hadid. Kemudian Nabi SAW menerangkan tentang keutamaan penyakit tersebut, ayat penyakit demam. Fa innaha, karena sungguhnya al-humma, sesungguhnya penyakit demam itu, tuzhibu khotayal mu'min, bisa menghilangkan dosa-dosa seorang mukmin, menghapuskan dosa dan kesalahan dari seorang mukmin. Kama yuzhibul kiru khabathal hadid, sebagaimana al-kir. Al-kir itu maknanya adalah ziqqun yunfakhu fihi al-haddad, ayat tiupan yang disebut istilahnya biasanya ubub. Ubub yang digunakan untuk al-haddad, tukang pandai besi, itu meniupkan naam api, meniup api yang dia gunakan untuk menempa besi yang sedang dia kerjakan. Kama yuzhibul kiru khabathal hadid, sebagaimana pandai besi itu menghilangkan khabathal hadid, kotoran-kotoran yang ada pada besi. Naam, permisalan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatkan pemahaman naam manusia tentang keutamaan penyakit, yang mana al-marad, penyakit al-humma, penyakit demam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang hamba, itu hakikatnya adalah sebuah kenikmatan. Karena apa? Penyakit demam, penyakit al-humma itu tuzhibu khotayal mu'min, bisa menghapuskan dosa dan kesalahan seorang mukmin. Tentunya masing-masing hamba berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Semakin dia bersabar, semakin dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin ujian itu berat, semakin penyakit itu berat, tentunya dia akan mendapatkan pahala yang besar, dan semakin banyak pula dosa yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yuzhibul kiru khabathal hadid, sebagaimana pandai besi yang membersihkan kerak-kerak atau kotoran-kotoran yang ada pada besi. Ini di antara keutamaan penyakit al-humma yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan syahid dari hadis yang kita baca pada pertemuan sore hari ini, yaitu hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, nampak tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengunjungi salah seorang sahabatnya yang dia dalam keadaan sakit. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Mankhali rahimahullah, "Al haditsu dalilun ala wujubir ridha wat taslim wa ihtisabil ajri fil marad, sawa'un kana humma aw ghairal humma." Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di dalamnya terdapat sebuah dalil tentang apa? Yaitu tentang wujubur ridha wa taslim wa ihtisabil ajri fil marad. Wajibnya seorang mukmin itu untuk ridha, untuk dia ridha, kemudian pasrah menerima ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, kemudian juga wajib baginya untuk ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala fil marad, ai pada penyakit yang sedang menimpa dirinya. Sawa'un kana humma aw ghairal humma. Sama saja apakah penyakit itu adalah penyakit demam atau selainnya. Maka wajib tiga perkara ini untuk dijalani oleh setiap hamba ketika dia melewati suatu ujian atau musibah berupa penyakit. Yang pertama, dia harus ridha. Tidak boleh dia berkeluh kesah. Naam, tidak boleh dia marah. Taslim, dia harus menerima. Naam, takdir Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya, yang memberikan kenikmatan kesembuhan kepadanya. Kemudian juga dia harus ihtisabul ajr, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpa dirinya, supaya dia tidak sia-sia ketika menjalani musibah tersebut. Idza jaa al-maradu wajaba 'alal mu'mini ay yu'mina bi annahu min indillah, ay Allahu huwal ladzi amradahu wa huwal ladzi yushfihi wa ma 'alaihi wa huwal ladzi yashfihi wa ma 'alaihi illa an ya'tiya bil asbabish syar'iyyah karruqyah wal adwiyatil mubahah. Maka apabila datang suatu penyakit, naam, wajib bagi seorang mukmin untuk dia yu'min, beriman, mengimani bahwasannya penyakit tersebut adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ai Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang telah menjadikan dirinya sakit, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat alladhi yashfi, yang akan menyembuhkan dirinya. Allah yang memberikan kesembuhan, Allah yang memberikan penyakit, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Itu harus menjadi keyakinan seorang mukmin yang ada di dalam dirinya. Wa ma 'alaihi illa an ya'ti bil asbab. Ketika dia telah mengimani hal tersebut, kemudian hendaknya dia tidak lain harus mengambil sebab yang diizinkan secara syariat, yang diperbolehkan di dalam syariat, yang tidak ada larangan padanya untuk mengambil sebab-sebab kesembuhan. Seperti apa? Karruqyah. Naam, melakukan ruqyah. Karena disyariatkan pula orang yang sakit dia bisa meruqyah dirinya sendiri. Dia bacakan ayat-ayat dari Al-Quran, doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dia usapkan ke bagian yang sakit dari tubuhnya, atau dia bacakan dari tubuhnya yang sakit tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dengan ruqyah. Tentunya ruqyah ini adalah ruqyah syar'iyah, dengan doa-doa yang ada tuntunannya dari Nabi SAW, bukan doa yang dibuat oleh tukang dukun atau peramal atau yang semisalnya. Dan tentunya ketika dia menggunakan ruqyah tersebut, harus ada keyakinan di dalam dirinya bahwasanya yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengambil sebab kesembuhan dengan ar-ruqyah. Atau bisa juga dia mengambil sebab kesembuhan dengan al-adwiyah al-mubahah. Naam, pengobatan atau obat-obat yang diperbolehkan, yang hukumnya mubah. Naam, dari madu atau habbatus sauda atau obat-obatan yang ada di muka bumi ini yang tidak mengandung perkara-perkara yang haram, maka hendaknya itu digunakan, dijadikan sebab. Setelah dia mengambil sebab, bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kesembuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hendaknya yang dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia tertimpa dengan suatu musibah. Qala wa fihi dalilun ala tahrimit tasakhub wa sabbil marad wal hujumi bil kalamis sayyi alladhi la yuzhibul marad wa la yukhaffifu min wa innama yusabbibul uqubata lil insan fatatarakama alayhi al masa'ib musibatul marad wa musibatu sakhatillahi tabaraka wa ta'ala alayhi. Kemudian faedah yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, di dalam hadis ini pula terdapat dalil. Dalil tentang apa? Yaitu tentang diharamkannya at-tasakhut. Naam, marah. Wasabbil marad, mencela penyakit. Wal hujum bil kalamis sayyi, dan mengeluarkan kata-kata yang jelek. Naam, sebagaimana tadi Ummu Sa'ib, beliau naam mungkin karena tidak sabar dengan sakit demam tinggi yang beliau rasakan sampai menggigil, akhirnya dia mengucapkan ucapan yang tidak baik, mencela penyakit demam tadi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menegurnya, menunjukkan itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan, hukumnya haram untuk seorang mencela penyakit apapun itu bentuknya, naam, apapun yang sedang dia rasakan, haram hukumnya untuk dia mencela al-marad. Yang mana ketika seorang mencela penyakit, mengeluarkan kata-kata yang jelek, itu hakikatnya tidak akan menghilangkan penyakit itu sendiri, bahkan meringankan saja tidak. Naam, tidak mungkin penyakit itu dicela kemudian dia pergi. Bahkan apa? Yusabbibul uqubata lil insan, bahkan itu bisa menyebabkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Fatatarakam alaihil masaib, sehingga bertumpuklah padanya berbagai macam musibah. Yang pertama musibatul marad, musibah dari rasa sakit itu sendiri. Kemudian yang kedua musibatul sakhatillahi tabaraka wa ta'ala alaih, naam, musibah dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, karena dia tidak terima dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak mau taslim, dia tidak mau menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Li'anna allaha huwalladhi amradah fawajaba sabr wal ihtisab, karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan dirinya sakit, menurunkan penyakit itu kepadanya, sehingga yang wajib adalah bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagaimana hadis atau asar yang telah kita ambil pada pertemuan sebelumnya, mereka para anbiya wa rusul dan orang-orang saleh, bahkan mereka adalah manusia yang paling apa? Manusia yang paling bahagia, ya, manusia yang paling bergembira ketika mendapatkan musibah, sebelebih bergembiranya daripada kalian yang mendapatkan kenikmatan. Karena mereka paham dengan adanya musibah tersebut, itu berupa kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, memiliki banyak keutamaan, menghapuskan dosa seorang hamba, bisa mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini pentingnya bagi kita semua untuk mempelajari yang berkaitan dengan naam al-masaib, yang berkaitan dengan musibah. Qala wa fihi, dan faedah yang terakhir, kata beliau rahimahullahu ta'ala, annal marada mukaffirun lil khati'at wal humma tuzhibul khataya kama yuzhibul kiru qabathal hadid fayukhrijul mu'min min maradihi wa qad kaffarallahu khatayahu bil humma allati adathu wa at'abah wa huwa sabirun muhtasib yarju minallahi tabaraka wa ta'ala an yukaffira biha dhunubahu wa khatayah wa yarfa'u biha darajatihi wallahu a'lam. Kata beliau rahimahullah bahwasanya al-marad, penyakit, itu mukaffir, menghapuskan kesalahan, menggugurkan dosa seorang hamba. Wal humma, demikian pula penyakit demam, itu bisa menghapuskan dosa, menggugurkan kesalahan, sebagaimana pandait besi tadi yang dia membersihkan kotoran-kotoran dari besi. Fayukhrijul mu'min min maradih, sehingga seorang mukmin keluar dari sakitnya. Dia sembuh dari penyakit yang sebelumnya dia rasakan. 6. Waqad kafarallahu khotayahu bil humma, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya dengan sebab adanya penyakit demam tadi yang sebelumnya menyakitinya dan membuat dirinya menjadi lelah atau capek, dalam keadaan dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya. Nah, jangan sampai seorang mukmin ketika dia sudah lelah, dia sudah merasa letih dengan penyakit yang sedang dia rasakan, ditambah lagi dengan musibah yang lain dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mau bersabar dan ihtisabul ajr. Maka seorang mukmin harus yarju minallah, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dengan sebab adanya penyakit tadi, dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di dunia ini sebelum di akhirat kelak dengan sebab adanya penyakit tersebut. Karena semakin sering, semakin besar, semakin banyak musibah dan ujian yang dirasakan seorang mukmin, tentu itu menunjukkan akan semakin tinggi derajatnya seorang mukmin, dan dia akan semakin banyak dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khathiah, sehingga seorang mukmin ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak, dia sama sekali tidak memiliki dosa atau kesalahan. Wallahu alam. Ini faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Nam wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.